Ananda, Abah nang salah. Tapi rusuk batis di lumpur, bakuang licat. Bukan kada handak baparat, ganal banar dosa di awak. Kursumangat amun umah rela memberi maaf. Kursumangat amun umah rela memberi maaf.